partisipasinya. Nanti kita bisa kenalan satu sama lain dengan member-membernya Brangers juga lebih lanjut. Nanti teman-teman dari Brangers juga diharapkan bisa bergabung ya, nanti kita kenalan sama teman-teman lainnya. Oke. Pada malam hari ini akan kami mulai. Yang persilakan. Di sini saya bersama dengan Ibu Esther. Bu Esther, beliau adalah salah satu apa ibu ya, yang concern juga soal gender ibu ya, tentang perempuan. Di sini konteksnya perempuan lebih-lebih sekarang di bulan Oktober itu, kalau mungkin teman-teman ada beberapa yang mau tahu, bulan Oktober itu bulannya kanker payudara. Jadi ini salah satu aktivitas Brangers setiap tahun untuk berkampanye, karena ternyata kanker payudara itu nggak menyerang perempuan aja, laki-laki juga loh, hati-hati loh ya. Nah di bulan Oktober ini tanggal 12, jadi kami Brangers mengadakan suatu pameran kecil dan diisi dengan sharing oleh Bu Esther. Bu Esther ini beliau sudah jam terbangnya sudah luar biasa di bidang gender, di bidang perempuan. Mungkin bisa itu ya, apa CV-nya Bu Esther, kita bisa kenalan sedikit. Nah ini beliau adalah dosen di UK Petra ya Bu ya, sejak tahun 88 Ibu ya, pas wow, kita baru lahir sampai sekarang. Dan beliau dengan penghargaannya, dengan berbagai karya buku, sedikit banyak menyinggung tentang eksistensi perempuan. Jadi di sini sempat tadi ngobrol sedikit eksistensi perempuan lewat pendekatan seni, itu menarik sekali. Simbol-simbolnya yang diproduksi itu sangat menarik. Bagaimana laki-laki menghasilkan suatu karya, bagaimana perempuan, di mana perbedaannya, keunikannya, semuanya itu pasti ada latar belakangnya. Itu nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu Esther lebih lanjut. Kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih, selamat sore saudara-saudara semuanya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Dan biasanya kalau saya bicara soal perempuan, yang mengundang perempuan, yang mendengarkan juga perempuan. Tapi kali ini saya senang sekali karena tidak hanya perempuan, tapi juga kucing Bu. Kucing juga datang Bu. Ya, kucing juga. Entah kucing laki atau kucing perempuan. Jadi itu saya beri judul itu, sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu adalah sejarah tentang bagaimana kok perempuan ini kok menjadi perhatian, begitu perhatian oleh banyak orang. Mula-mula sesungguhnya hanya perempuan yang memperhatikan perempuan. Maksudnya bukan memperhatikan tubuhnya, wajahnya, tetapi memperhatikan tentang kehidupan perempuan itu kok seperti gitu ya. Itu dulunya perempuan, tetapi sekarang harusnya perempuan, laki-laki juga, kita semuanya ikut memperhatikan kehidupan masing-masing ya. Gambar itu nanti akan saya ceritakan lebih lanjut ketika kita masuk di sesi berikutnya. Silakan dilanjutkan. Next. Yang tidak jelas dan ingin bertanya, santai saja, silakan saya di stop, Bu. Mohon itu dijelaskan lagi supaya saya bisa tahu apa yang tidak terlalu jelas. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membedakan dulu istilah gender dan seks, karena ini seringkali dipakai dan kadang-kadang itu dirancukan. Kadang-kadang orang bicara soal gender tapi ngomongnya masalah seks, atau ngomong tentang seks sebetulnya gender. Apa sih bedanya seks dan gender? Terusnya, jadi kalau seks itu semuanya gender, ya, itu bersifat biologis. Kalau kita bicara bahwa dia itu seorang laki-laki, dia seorang perempuan, kita bicara tentang seks. Tetapi kalau gender itu sifatnya sosial. Jadi biasanya orang mengatakan, oh dia itu kok maskulin sekali, ya. Oh ini peran laki-laki, ini perempuan, peran perempuan. Biasanya itu dikategorikan sebagai masalah tentang gender. Jadi kalau masalah itu berhubungan dengan masalah sosial, itu kita pakai kata gender. Tapi kalau masalah itu berhubungan dengan masalah biologis, kita bicara masalah seks. Jadi sekarang ini yang akan kita bicarakan yaitu yang lebih ke sosial, yaitu masalah maskulinitas, feminitas, dan mungkin nanti akan ada yang lain-lainnya juga. Mari kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sebelum kita mulai, tadi saya katakan bahwa kita akan melihat dahulu sejarahnya, mengapa perempuan ini kok sekarang itu banyak dijadikan objek studi, ya, atau subjek studi sebetulnya, ya. Nah, itu kalau kita telusuri sebetulnya itu berkenaan dengan masalah feminisme, di mana banyak orang mulai memperhatikan, melihat kehidupan perempuan yang dirasa di situ ada banyak problem. Nah, kelompok feminis ini pada gelombang pertama, lanjutkan aja semuanya, ya, mulainya itu sekitar pertengahan abad 20, yaitu sekitar 19 sekian pada awalnya, itu sudah mulai terasa banyaknya orang yang melihat bahwa kehidupan perempuan itu kok ternyata tidak seperti yang mereka harapkan, ya. Ada sebuah buku, tidak tahu mungkin Situo punya, judulnya itu Feminine Mystic. Itu yang menulis seorang bernama Betty Friedan. Dia seorang psikolog dan tinggal di Amerika, ada fotonya. Terusnya, ya, itu dia pada suatu saat di sekitar pertengahan abad 20, dia membuat satu penelitian, bertanya kepada beberapa ibu rumah tangga di Amerika. Dan ternyata apa yang dia dengar dari ibu rumah tangga itu ternyata hampir sama satu dan yang lain, walaupun tempatnya berbeda jauh, yang satu di Michigan, yang satu di California, yang satu di Texas, di mana-mana dia mencoba untuk menggali kehidupan perempuan, kok ternyata ada sesuatu yang sama dalam kehidupan perempuan ini. Kemudian dia menulis sebuah buku yang judulnya Feminine Mystic. Nah, buku itu menjadi terkenal karena ketika itu diterbitkan, banyak perempuan-perempuan itu yang dulunya tidak pernah terpikirkan bahwa hidup saya kok seperti ini, kok saya itu harus tinggal di rumah, kok saya itu harus mengerjakan ini, dan apa sih sebetulnya yang saya inginkan, apa sebetulnya yang saya harapkan dari hidup saya. Itu ternyata dipikirkan juga oleh banyak orang, banyak perempuan yang lain. Jadi buku ini sepertinya membuka mata banyak perempuan di zaman itu, sehingga mereka itu mulai mempertanyakan kedudukannya di dalam rumah tangga, karena kebanyakan perempuan waktu itu masih tinggal di rumah. Nah, perempuan-perempuan ini mereka merasa, wah kalau gitu kita harus bersuara, kita harus ngomong, karena kehidupan kita seperti gini ini rasanya ada sesuatu yang enggak betul, ya. Kemudian mereka mulai bersuara. Pada tahun 1920, suara mereka itu betul-betul didengar oleh pemerintah Amerika. Mengapa? Karena pada tahun itu mereka diperkenankan untuk memberikan suaranya pada pemilihan presiden. Karena sebelum tahun 1920, perempuan tidak ada suaranya, tidak boleh memilih. Yang memilih itu hanya laki-laki saja. tahun 1920 suara mereka mulai didengar dan perempuan boleh memilih. Perempuan ingin persamaan derajat dengan laki-laki. Dia merasa jangan cuma didengar, saya juga bisa berbuat sesuatu. Terutama setelah Perang Dunia Kedua, banyak laki-laki yang meninggal ketika berperang. Perempuan yang tadinya di rumah terpaksa keluar. Mereka keluar dan bekerja di tempat pekerjaan di publik. Nah, ketika mereka bekerja itu, pertama mereka merasa berat karena harus meninggalkan rumahnya dan mereka harus bekerja. Tetapi setelah mereka bekerja, ternyata mereka merasa bahwa, oh saya kok bisa ya, saya ternyata bisa kerja juga, saya ternyata bisa juga menghidupi anak saya walaupun tidak ada bapaknya. Jadi mereka mulai merasa bahwa kita itu juga harus berjuang, punya kesamaan dengan laki-laki. Terusnya ini yang gelombang yang pertama. Ya, jadi gelombang pertama di mana perempuan itu ingin bersuara, ingin menunjukkan saya ini juga bisa, saya ini bisa sama dengan laki-laki. Yang gelombang kedua, terus lanjutkan aja semuanya. Ya. Pada gelombang kedua itu sekitar tahun 80-90. Jadi setelah suara mereka itu banyak didengar, kemudian mereka juga sudah bisa bekerja di luar, mereka diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi tolong ini dalam konteks masyarakat Amerika ya. Nanti kalau kita lihat itu diaplikasikan di Indonesia mungkin agak berbeda. Nanti bisa mencoba untuk membayangkan sendiri kapan kita di Indonesia itu mengikuti juga apa yang terjadi di dunia lain, di dunia barat terutama. Laki-laki dan perempuan memiliki cara bertindak dan sifat yang memang berbeda. Nah, setelah semuanya saling bersaing ingin maju, kemudian nampaknya banyak sekali terjadi konflik. Laki-laki ini merasa tertantang oleh perempuan karena perempuan semakin maju. Lalu ada seorang yang bernama Deborah Tennant yang di sini, kemudian juga John Gray mungkin yang lebih dikenal banyak orang di Indonesia karena bukunya yang terkenal yaitu Women Men Are From Mars and Women Are From Venus. Itu mengatakan bahwa sudahlah, enggak usah ada konflik laki perempuan. Kita harus terima bahwa perempuan itu lain daripada laki-laki. Ya. Kalau perempuan itu sukanya begini-begini, ya itu memang perempuan. Ya. Perempuan itu memang begitu. Jadi kita enggak usah saling iri ya, bahwa atau mereka bertengkar karena perempuan ini kok gini, laki ini kok gini. Itu contohnya misalnya karena ini apa namanya kita lagi kelompok Brothers, ini ada cerita suatu ketika itu ada ibu yang kena kanker payudara, kemudian ibu ini dioperasi dan setelah dioperasi dia kehilangan dua payudaranya, kemudian dia pulang ke rumah setelah operasi sukses baik tapi pulang ke rumah. Lalu dia itu berkata kepada suaminya, maaf ya, saya ini rasanya sudah bukan wanita sepenuhnya. Saya bukan lagi perempuan yang sempurna. Apa yang dikatakan oleh suaminya? Suaminya itu kira-kira kalau ada istri yang mengatakan seperti itu kepada suami, kira-kira apa ya jawabnya? Ada yang kawin lagi. Kenapa? Kawin lagi. Ya, nah, tapi suami ini jadi ceritanya begini. Suami ini karena dia merasa bahwa dia masih sayang sama istrinya, dia bilang, "Oh, enggak apa-apa, jangan khawatir ya. Pokoknya nanti kamu saya ajak pergi ke toko yang jual bra yang bisa dipakai oleh orang yang bekas kena operasi payudara. Nanti kalau kamu sudah pakai itu, beres. Ya, kamu enggak usah khawatir. Kamu masih kelihatan dari luar itu kelihatan seperti wanita yang lain." Tapi apa yang terjadi? Nah, perempuan yang payudaranya dioperasi ketika mendengar suaminya berkata seperti itu, kira-kira kalau ibu atau saudara-saudari di sini kalau punya pacar laki-laki atau sudah bersuami, suaminya mengatakan seperti itu, senang atau tidak? Senang atau tidak? Tidak senang. Sama seperti perempuan dalam kisah itu. Jadi kisah sungguhan, kisah terjadi sungguh yang dikutip oleh Deborah Tennant. Dia mengatakan besoknya, dia dengan menyesal mengatakan curhat kepada temannya, teman perempuannya. Apa yang dia katakan? Suamiku itu kok gak ngerti ya, saya ini kan baru mau ngomong saya payudaranya sudah gak ada, saya tidak seperti perempuan lagi. Masa dia itu, gak apa-apa nanti tak ajak untuk bikin payudara palsu. Kok gak betul-betul gak tahu hati perempuan. Nah, terus ini tanya temannya, terus kamu itu apa yang kamu harapkan? Karena dia masih single, dia belum begitu tahu, dia tanya ke temannya ini. Terus apa sih sebetulnya yang kamu harapkan? Dia mengatakan, ya bilanglah, enggak apa-apa, saya tetap cinta pada kamu. Walaupun kamu itu sudah enggak punya darah, saya tetap sayang pada kamu. Itu yang diharapkan oleh perempuan. Nah, cerita ini kemudian ditunjukkan oleh Deborah Tennant. Oh, jadi perempuan itu sebetulnya punya cara yang berbeda dalam menanggapi pihak lain, dalam menanggapi apa yang diomongkan oleh laki-laki. Ya, pasti banyak contoh-contoh yang lain. Ya, saya sendiri juga mengalami suatu ketika, ya, sudah berapa tahun yang lalu. Sekarang saya sudah ngerti caranya, jadi sudah tahu. Tapi dulu, kalau saya bicara kepada suami saya, seringkali itu saya tanya begini, saya ini ada acara sore, kemudian saya itu perlu dia mengantarkan saya sore hari. Saya selalu tanyanya begini, Pak, nanti malam kamu ada acara apa? Jadi saya enggak tanya, ayo saya diantarkan dong, enggak. Saya tanyanya, nanti malam kamu ada acara apa? Terus dia lama-lama, karena tiap kali saya bertanya seperti itu, dia lama-lama dia tahu. Terus dia mengatakan, kamu itu mau kemana? Jadi berarti dia itu tahu bahwa saya ini kalau ngomong itu tidak selalu langsung mengatakan saya maunya ini. Nah, itulah gender, perbedaan gender di dalam berbahasa. Dalam omong-omongan itu bisa berbeda. Yang satu pinginnya ini, yang satu maunya begitu. Orang laki maunya semuanya. Ya, mau apa yang ngomong apa, ya. Perempuan itu sulit untuk ngomong terus terang, sehingga dia itu ngomongnya agak berputar sedikit, ya. Tapi menurut Tennant, enggak apa-apa, itu memang caranya perempuan, jangan disalahkan. Perempuan itu memang seperti itu. Jadi enggak jangan disalahkan, jangan dianggap perempuan itu lemah ya, enggak ngomong terus terang saja enggak bisa. Tapi memang perempuan seperti itu caranya. Jadi kita kalau menanggapi laki perempuan, jangan membedakan, jangan merendahkan yang lain. Perempuan punya caranya sendiri, laki-laki punya caranya sendiri. Itu sebetulnya masuk di gelombang kedua. Itu banyak sekali orang yang menanggapi seperti itu. Nah, antara lain yaitu bukunya John Gray itu, yang sekarang mungkin masih ada di perpustakaan, itu banyak ngomong soal itu. Perempuan itu ciri-cirinya begini, laki itu cirinya seperti ini. Jadi kalau kamu tahu ciri-ciri laki perempuan seperti itu, tidak usah bertengkar, ya. Lebih baik terima apa adanya. Nah, kita sekarang masuk ke gelombang ketiga, ya. Sebetulnya kita itu sudah masuk ke gelombang ketiga, hampir keempat. Nah, gelombang ketiga, akhir abad 20 hingga sekarang. Maskulin atau feminin dilihat sebagai sikap dalam suatu relasi dan situasi tertentu, bukan sebagai atribut individu. orang mengatakan, ahli-ahli itu, ahli gender itu mengatakan, enggak gitulah. Sebetulnya bahwa perempuan itu ngomongnya enggak apa namanya, tidak langsung. Laki itu ngomongnya langsung. Itu bukan karena dia perempuan atau karena dia laki-laki. Itu tergantung situasinya. Karena perempuan itu mau ngomong langsung juga bisa. Contohnya, kalau dia itu polisi, enggak mungkin dia itu ngomongnya pelintar-pelintut, dia polwan, dia harus ngomong tegas supaya dia diikuti oleh orang yang diajak ngomong. Demikian juga misalnya ibu itu kalau ketika dia ngomong dengan orang lain mungkin dia bisa berbunga-bunga, tetapi ketika dia itu ngomong dengan anaknya dia pasti ngomong dengan tegas. Jadi kalau diomongkan bahwa laki seperti ini perempuan seperti ini, itu sebetulnya sudah tidak zamani lagi, karena laki perempuan itu bukan mencirikan laki harus begini dan perempuan, tetapi situasinya bagaimana. Apa disitulah muncul unsur kekuasaan. Kalau Bapak Ibu sempat, itu satu buku yang saya tulis baru belum lama, itu judulnya Gender, Bahasa, dan Kekuasaan. Karena kekuasaan itu betul-betul memegang peranan di dalam kehidupan atau relasi antara antar gender, antar laki perempuan, yang maskulin dan identitas seseorang dilihat dari performativity. Ini istilah dalam budaya, kajian budaya, maksudnya begini. Jadi kalau kita mau melihat perempuan dan laki itu harus dilihat secara utuh, ya. Sejarahnya, latar belakangnya, kehidupannya, kemudian juga bagaimana apa yang dia, relasi yang dia punya dan sebagainya. Demikian juga laki-laki. Sehingga dari situlah baru kita bisa menentukan, oh orang ini tepat mengatakan seperti itu, atau orang ini tepat menggunakan bahasanya seperti itu dan seterusnya. Jadi bukan pada beingnya bahwa dia itu seorang perempuan, dia itu seorang laki-laki, maka dia itu menjadi seperti itu, tetapi pada kondisi yang menciptakan dia di dalam situasi yang dia alami, yang dia di mana dia hidup. Itu kira-kira gelombang ketiga. Ya, sekarang kita berikutnya melihat di sebetulnya empat-empatnya coba dikeluarkan semuanya. Kalau kita melihat tentang studi tentang perempuan, maka sebetulnya di situ ada empat D yang terjadi, yaitu pertama itu perempuan dilihat sebagai makhluk yang ada kekurangannya, defisit, ya, dia kurang, dia lemah, dia kurang kuat, dia kurang berani, dia kurang langsung, dia kurang dan sebagainya. Dominance, yaitu perempuan begitu karena ada yang mendominasi, ada yang membuat perempuan seperti itu. Kemudian berikutnya itu difference, yaitu perbedaan. Jadi laki sendiri, perempuan sendiri, mereka punya cara sendiri-sendiri. Itu yang gelombang kedua. Kemudian yang terakhir itu masalah yang lebih dinamis, dalam arti perempuan laki-laki itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan bagaimana atau kondisi yang dia miliki. Nah, jadi ini kira-kira sejarahnya dari feminisme, supaya kita punya gambaran mengapa studi perempuan itu berlanjut terus hingga sekarang dan bagaimana perkembangannya. Sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pemahaman baru tentang gender. Ya, ini ada pemahaman baru setelah gelombang ketiga, yaitu bahwa ketika kedokteran itu menemukan DNA manusia, ya, maka dia melihat bahwa sebetulnya manusia, seks manusia itu tidak lagi digolongkan seperti dulu. Jadi kan kalau kita ngisi formulir itu kan ditulis seks laki perempuan, kita tinggal pilih saja mau yang laki apa yang perempuan, tidak ada pilihan lain. Jadi pilihannya cuma dua itu, itu setelah ditemukan DNA, orang merasa, mereka terutama para ahli ini merasa rasanya kok enggak pas ya, bahwa seksualitas manusia itu cuma dibagi menjadi dua slot, artinya ini atau ini ya. Mengapa? Karena dari DNA manusia itu ditemukan antara XXXY itu tidak semudah itu, tapi ada XXXXY, ada XXYYY dan seterusnya. Jadi karena keberagaman jin manusia, maka sebetulnya manusia itu bukan seperti dua gelas ini, yang satu laki, yang satu perempuan. Kamu masuk yang mana sini? Kamu masuk yang mana sini? Ini masuk yang mana sini? Kemudian seperti itu. Tetapi seperti tali yang panjang, yang di sini ekstrim laki-laki, yang di sini ekstrim perempuan. Kemudian manusia itu ada di mana ya? Di sini, tersebar di sini. Ya. Tergantung pada jinnya, tergantung pada DNA-nya. Jadi kalau DNA-nya itu ada di dekat sini, ya dia lebih cenderung ke laki-laki. DNA-nya itu ada di dekat sini, dia cenderung ke perempuan. DNA-nya di sini bisa yang muncul perempuan tetapi lebih laki-laki. DNA-nya di sini yang cenderung kelihatan laki-laki tapi kadang bisa cenderung perempuan. Itu penemuan DNA yang memberikan suatu banyak perubahan cara berpikir manusia. Kemudian gender lebih bersifat kontinum nanti ya, seperti benang panjang gitu. Muncul post strukturalisme dan post modernisme ini juga sangat memberi pengaruh, karena post strukturalisme dan post modernisme itu lebih mengacaukan segalanya ya. Jadi kalau tadi dikatakan laki perempuan itu menjadi kacau, menjadi tidak lagi ini atau ini, tetapi di tengah-tengah, itu cocok dengan postmodernisme, di mana terjadi kepembauran, kekacauan di dalam kehidupan. Tidak lagi seperti masa lalu, itu ada yang namanya oposisi biner. Kalau kamu laki, ya kamu bukan perempuan. Kalau kamu perempuan, ya kamu bukan laki. Itu oposisi biner yang banyak dipercayai oleh masyarakat di zaman awal abad ke-20. Tetapi begitu ada postmodernisme ini, oposisi biner itu seakan-akan hancur. Dan ini mirip dengan penemuan tadi DNA manusia yang menyadarkan bahwa laki perempuan itu lebih bersifat kontinum, bukan ini ya, bukan ini laki, ini perempuan. Karena kita semua itu ada di deretan ini. Bahkan sebetulnya yang ekstrim laki atau ekstrim perempuan itu sebetulnya enggak ada. Tetapi yang ada itu ya cenderung ke perempuan, cenderung ke laki-laki. Kemudian juga berarti bahwa perbedaan gender itu menjadi semakin rumit dan semakin complicated ya, semakin membingungkan. Tidak seperti dulu, wah jelas, lebih gampang. Tetapi itu kalau makanya kalau di negara maju itu sekarang untuk mengisi formulir itu tidak lagi ditulis seks laki atau perempuan, tetapi pilihannya yaitu orientasi seksual. Jadi orientasi seksualnya apa, silahkan ngisi sendiri. Karena kalau dia itu mungkin kelihatan laki, tapi orientasi seksualnya perempuan, dia akan milih perempuan. Gitu. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya dilihat, tuh, ini kok kamu nulisnya perempuan, kok orangnya kok kelihatan laki, atau perempuan tapi sebetulnya dia nyawangnya di laki, itu juga memungkinkan untuk yang begitu. Tapi kalau di Indonesia rasanya belum ada yang memberi pilihan seperti itu, tapi kami masih tetap memilih di antara dua, entah laki atau perempuan, jadi harus pilih salah satu. Itu pemahaman baru dan juga pengetahuan baru tentang masalah gender. ini sebetulnya saya banyak saya pelajari ketika saya 2 tahun yang lalu saya ke Amerika, kemudian di Cornell itu 2 bulan di sana mencoba untuk mempelajari hal-hal yang baru. Wah, ini yang saya temukan, banyak diomongkan juga. Jadi kalau saya tanya kepada beberapa ahli tentang gender, apa itu apalah kok masih bicara laki perempuan, sudah tidak ada sekarang laki perempuan, ya terserah bagaimana mereka melakukan tugas mereka, melakukan pekerjaan mereka. Tidak ada laki yang ini khusus perempuan, yang ini khusus laki-laki, itu tidak terlalu diperkenankan. Kita lanjutkan. Perempuan dan eksistensinya sebagai akibat, lah ini sekarang kita mau soroti tentang globalisasi, karena nampaknya tidak saja postmodernisme tapi juga globalisasi itu banyak memberi andil dalam mempengaruhi pandangan kita tentang gender. Perempuan dan eksistensinya akibat dari proses globalisasi. Ini kita menyoroti hal yang agak berbeda. Kita lihat sekarang berikutnya. Kalau kita bicara globalisasi, teruskan saja. Sebetulnya kita bicara globalisasi itu kan bisa dua, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan hal-hal yang positif, tetapi di sisi lain itu juga bisa memberikan kita dampak yang negatif. Jadi kita akan melihat keduanya dulu, nanti kita bisa diskusikan yang mana yang terjadi di antara kita. Jadi yang positif yaitu bahwa kita lihat semakin banyak perempuan bekerja di bidang industri. Dengan adanya globalisasi, maka banyak perempuan itu tertampung di di ranah publik, di mana mereka bisa bekerja seperti halnya dengan laki-laki yang lain, bahkan di industri-industri mesin atau teknologi itu mereka juga bisa bekerja. Karena di industri semacam ini sebetulnya yang dibutuhkan bukan lagi otot tetapi lebih ke otak, lebih ke berpikir. Jadi kalau dulu itu membedakan, oh ini pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan, itu biasanya karena masalah tenaga. Jadi kalau yang butuh banyak tenaga berikan orang laki-laki, kalau yang agak tidak terlalu berat berikan pada perempuan. Tetapi pada pekerjaan seperti ini sebetulnya laki perempuan pun sama saja bisa bekerja semuanya dengan baik asal mereka tahu. Jadi yang berikutnya ini masih hal yang positif, banyak perempuan yang mendapat penghargaan atas jasa mereka. Kalau dulu tidak ada award yang diberikan kepada perempuan itu, tapi sekarang itu banyak sekali hadiah-hadiah atau apa prestasi yang dicapai oleh perempuan, sehingga mereka itu banyak mendapat apa namanya pujian, kemudian juga mendapat seperti itu award ya. Ini kebanyakan memang India. Di India itu memang luar biasa. Laki-laki perempuan dengan teknologi sekarang yang komputerisasi itu, sebetulnya laki perempuan itu menjadi sama ya. Karena itu tidak menggunakan otot tetapi lebih banyak menggunakan otak. Oke, berikutnya masih hal-hal yang positif untuk globalisasi, yaitu adanya perkembangan dunia informasi teknologi menciptakan lapangan kerja baru untuk perempuan yang bisa dikerjakan di rumah. Bagaimanapun masih banyak perempuan yang merasa bahwa saya pengen kerja tapi saya juga masih ingin merawat anak-anak saya di rumah. Jadi dengan adanya IT, kemungkinan untuk bekerja di rumah, tetap bekerja itu bisa untuk perempuan terutama, sehingga dia tidak harus meninggalkan rumah tangganya, dia tetap bisa bekerja dan tetap bisa merawat anak-anaknya di rumah. Lanjutkan yang lain, semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia kerja, ini masih seperti tadi sebetulnya, baik yang sudah menikah, yang belum menikah, yang formal, informal, tua, muda, itu banyak sekali kesempatan-kesempatan yang dibagikan kepada perempuan. Jadi itu banyak menguntungkan perempuan dengan adanya globalisasi ini. lanjutnya. Juga yang ada tulisannya di bawah, juga perempuan itu sekarang jauh lebih banyak berpendidikan. Jadi kalau dulu perempuan mungkin jarang yang bisa melanjutkan studi sekolah sampai apa namanya sekolah tinggi, universitas dan sebagainya. Sekarang itu banyak perempuan yang bisa masuk ke situ, dan dengan begitu dia itu lebih mandiri. Banyak perempuan yang bisa mandiri, bekerja sendiri, cari income sendiri dan seterusnya, tanpa harus bergantung kepada suami, kepada laki-laki. Seperti contohnya misalnya menggunakan komputer gitu, internet. Lalu yang lain, lah sekarang tantangannya yaitu ternyata globalisasi atau kapitalisme yang menguasai dalam bidang-bidang ekonomi dan sebagainya itu tidak bisa mewujudkan kesetaraan gender dengan baik, yaitu antara lain equal work deserve equal pay. Ya, ada satu gambar lagi. Biasanya perempuan itu ternyata kalau dia itu bekerja di ranah publik pun, ternyata kebanyakan itu bekerja di sektor-sektor yang yang bisa dibayar murah. Ya. Artinya apa yang dia kerjakan itu tidak sama dengan yang dibayarkan kepada laki-laki. Itu pasti sering terjadi di banyak tempat, terutama di negara-negara Asia, bahkan juga di Amerika juga banyak yang mengeluhkan, pasti banyak yang mengeluhkan seperti ini. Ya. Jadi kalau kalau laki-laki itu dengan perempuan pada perempuan harus terima untuk dibayar dengan gaji rendah, ya. Jadi tidak dibayar sesuai seperti kalau yang kerja itu laki-laki. Yang berikutnya, partisipasi perempuan dalam dunia industri mengukuhkan rendahnya status perempuan karena mereka itu tidak bisa bekerja pada posisi yang tinggi, maka gaji rendah itu yang selalu bisa dimasuki oleh perempuan, dan itulah yang jadinya itu seolah-olah ini perempuan, ya sudah dia masuk aja, di mau kerja okay, kerja, tapi dia di bagian yang di bagian yang ya kerja warnet lah, atau di pabrik-pabrik yang paling gampang untuk di PHK, ya. Dan perempuan itu bisa didatangkan secara massal dan mereka suruh bekerja seperti itu, gajinya mungkin harian dan sebagainya. Ini mungkin nanti yang saudara-saudara, bapak ibu yang punya pengalaman mungkin bisa urun rembu juga masalah ini. Nah, berikutnya ini masih tentang masalah gaji yang murah pada perempuan. Dan yang seperti ini juga biasanya mereka itu karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini, peraturan itu biasanya yang buat tuh laki-laki. Ini repotnya. Peraturan yang membuat laki-laki, sehingga laki-laki itu tidak berpikir bahwa perempuan itu punya kesulitan ini dan itu. Contohnya misalnya kesulitan bahwa perempuan itu tiap bulan tuh bisa menstruasi, mungkin sakit sehingga tidak bisa kerja. Sehingga kalau perempuan yang kerja itu nanti biasanya sebulan sekali minta izin, saya tidak bisa masuk karena baru mens. Dan kalau tidak masuk, karena kamu tidak masuk kan ini harian kamu dipotong waktu kerjanya. Juga mengapa perempuan itu tidak digaji sama dengan laki-laki? Karena kalau dia itu sudah punya keluarga, kemudian nanti dari rumah itu ada telepon, anu ini anaknya sakit loh, mungkin babysitternya di rumah yang telepon anaknya sakit. Nggak mungkin babysitter itu menelpon itu bapaknya yang suruh pulang, pasti ibunya, bu ini anaknya sakit, pulang lah ibunya. Jadi mereka, wah resikonya banyak kalau mempekerjakan perempuan itu, banyak resikonya. Jadi kamu, saya gaji sekian saja, kalau kamu tidak mau ya sudah. Itu kira-kira begitu ya. Mengapa mereka itu disebut semakin kelihatan rendahnya tingkat sosial perempuan. Berikutnya, feminization of employment, yaitu bahwa dengan begitu maka pekerjaan-pekerjaan yang murah-murah itu, ya seperti pekerjaan rumah tangga dan sebagainya itu dipekerjakan oleh kebanyakan oleh perempuan, sehingga makin kelihatanlah bahwa perempuan itu sebetulnya tingkatnya rendah. Ya, karena mereka itu kalau bekerja ya biasanya kerjaannya ya seperti gini-gini, ya, kan kelihatan. Kalau laki tidak mau, ada cari kerjaan yang lebih gajinya lebih tinggi dan tingkatnya lebih tinggi. Terus berikutnya. Ya ini tadi yang saya omongkan bahwa gaji laki-laki dan perempuan itu pada tingkat yang sama itu pun masih lebih tinggi laki-laki. Contohnya begini ya, kalau saya itu masuk di satu perguruan tinggi, kemudian saya bersama ada seorang teman laki-laki punya kepandaian yang sama, punya latar belakang yang sama, ijazahnya juga sama, katakan S2 ya dia juga S2, itu berkeluarga, saya juga berkeluarga, itu pasti gajinya lebih tinggi yang laki daripada yang perempuan. Mengapa? Karena kalau laki-laki itu ada tunjangan apa pak keluarga ya toh, tunjangan istri, tunjangan anak ya toh. Tapi kalau perempuan, walaupun suami saya ini sekarang sudah pensiun, tapi enggak ada tunjangan suami. Jadi gaji hanya untuk saya sendiri. Saya harus menghidupi suami saya yang sudah pensiun. Tapi kalau laki-laki itu dapat tunjangan. Karena mengapa? Karena dianggap perempuan itu kalau bekerja itu tambahan kerja, ya. Bukan sebagai main income. Ya. Jadi bagaimanapun laki-laki itu menjadi kelihatan selalu lebih tinggi dalam berpenghasilan daripada dibandingkan perempuan. Sebetulnya pernah ada penelitian itu seperti gitu juga. Bahkan ketika mereka melamar itu di video, tapi orangnya enggak tahu ya, itu orang laki dan perempuan bergantian punya pengalaman yang sama, CV yang mirip, nah, kepandaiannya juga mirip. Tetapi ketika mereka tanya saya digaji berapa, ternyata yang diberikan kepada laki-laki itu jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada perempuan. Ini ada buku juga dalam bahasa Prancis yang menuliskan bahwa mengapa kok orang laki itu digaji lebih tinggi daripada perempuan. Oke, berikutnya. Nah, ini masalah PHK. Karena perempuan itu paling rentan untuk di PHK dan paling gampang rasanya lebih mudah untuk mem-PHK perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan tadi sifat yaitu kerjanya itu cuma harian atau kerja sehingga dia itu gampang sekali di PHK. Ya, juga dia itu tidak terlalu banyak protes. Ya. Mungkin dia kalau sudah di PHK gitu ya paling nangis, ya pulang mau cari lagi. Ya. Tetapi mereka sebetulnya sulit untuk mendapat tunjangan dan pekerjaan lain. Itu dari beberapa catatan yang didapat, mungkin statistiknya yang saya tidak cantumkan di sini. Ya. Berikutnya, dalam masyarakat patriarkal perempuan itu seringkali juga dinomorduakan. Jadi nanti kita lihat di masyarakat Jawa di Jawa terutama ya, apakah orang tua itu masih beranggapan seperti itu, bahwa kalau dia punya anak laki dan perempuan maka biasanya dia hanya bisa menyekolahkan satu orang, yang dipilih pasti yang laki-laki. Ya sudah, yang laki aja yang sekolah, yang perempuan nggak usah, kamu tinggal di rumah saja ya, ya les-les apa gitulah, les masak atau les apa, supaya walaupun mungkin yang lebih, katakan yang lebih pintar perempuan ya, atau sekarang mungkin sudah lebih terbuka, mereka bisa mempersilahkan yang siapapun yang lebih bisa maju. Tetapi biasanya itu pada masyarakat Jawa, masyarakat Asia, kebanyakan itu laki lebih didahulukan daripada perempuan. Berikutnya ini, perempuan memang boleh kerja, tetapi yang sering kali terjadi yaitu kamu bolehlah kerja, silakan ya, katanya enggak seneng wong saya sekolah, buat apa sekolah sekarang enggak boleh kerja. Ya sudah boleh kerja, tapi ingat loh ya, pekerjaan rumah itu ya tetap punyamu ya. Jangan terus sudah kerja pulang terus kamu juga enak-enakan ya, karena capek ya, salahnya sendiri wong kamu minta kerja ya. Kalau kamu kerja ya pulang rumah tetap dirawat itu anakmu, gimana kemudian apa masak dan sebagainya, itu masih tetap bagian perempuan ya. Dan apa namanya, biasanya kan kalau anak itu kan apa ya, itu katanya yang merawat tuh lebih baik perempuan, katanya begitu ya. Jadi selalu diserahkan pada perempuan, nanti kalau anaknya nakal sedikit bapaknya itu cuma, "Bu, iki apa iki, tok ajari apa iki bocah koong ini ya." Jadi yang disalahkan yang ibunya, yang ngajar gimana ngajar anaknya ini kok jadi seperti gini ya. Jadi perempuan ini memang unik sekali, karena dia itu jadi super women ya. Bisa kerja di luar, bisa kerja di rumah pun bisa. Makanya banyak kalau saya perhatikan, banyak sekali laki perempuan yang kalau yang meninggal perempuan dulu, yang laki kawin lagi ya, cari untuk teman hidup supaya bisa membantu dalam pekerjaan rumah. Kalau yang laki yang meninggal duluan, yang perempuan itu sebetulnya tidak terlalu. Menurut catatan memang begitu, bahwa perempuan itu sebetulnya, laki itu semakin tua semakin dia dependent. Kalau perempuan semakin dia dewasa, dia semakin independen, semakin mandiri ya, karena dia bisa melakukan dua-duanya. Terus yang berikutnya, nah ini kalau kita mau melihat di Asia zaman sekarang perempuan itu seperti apa, mungkin contoh, salah satu contoh ini contohnya Agnes Gerika. Dia itu menjadi ibu rumah tangga, bukan lagi menjadi cita-cita banyak perempuan sekarang. Kalau kita lihat seperti Singapura, di Cina juga, di Hong Kong, di Jepang, itu sudah mulai. Ini yang Asia, level Asia. Kalau level Barat itu lebih lagi. Sudah banyak perempuan yang menunda usia perkawinan atau bahkan tidak kawin sama sekali, karena mereka merasa dirugikan. Kalau yang sekarang ini di Asia, terutama Singapura, itu banyak perempuan-perempuan yang sudah begitu juga. Jadi tidak mau apa namanya menikah. Kalau toh menikah, ya oke lah kita hidup bersama. Tapi saya tidak punya apa namanya, tidak punya keterikatan untuk harus punya anak. Jadi entah mereka menunda usia pernikahan atau tidak menikah atau juga tidak. Tetapi di dunia di mana, di Cina, bahkan seperti di Beijing itu saya baca di Newsweek beberapa waktu yang lalu, itu perempuan-perempuan kalau bertemu dengan temannya, kapan kamu cerainya? itu diceritakan di Newsweek ya. Tapi itu mungkin menunjukkan bahwa perempuan ini juga mungkin semakin merasa bahwa kehidupan berkeluarga ini tidak lagi imbang ya. Sepertinya mereka itu banyak tugasnya tetapi penghargaan itu lebih kurang daripada laki-laki. Kalau kita lihat seperti Agnes Monica itu, dia juga orang yang sebetulnya tidak terlalu pusing dengan apakah saya kawin atau enggak, itu enggak peduli ya. Dia mengatakan begini, berikutnya, marriage is a choice, but a job is a must. Nah, kalau menikah itu pilihan, saya bisa menikah, bisa enggak. Tapi kalau bekerja, oh iya harus saya, harus bekerja. Jadi itu kira-kira pemikiran dari banyak anak-anak muda, perempuan-perempuan muda di zaman sekarang. Slide yang terakhir itu tentang apa namanya? Oh, ini masih ada lagi. Pencitraan perempuan di media, kalau kita lihat sekarang tidak lagi yang mungkin masih ada juga yang misalnya iklan-iklan yang di rumah tangga yang memberi masak dan memberi apa namanya melayani keluarga itu selalu perempuan. Tetapi di banyak media itu sekarang sudah mulai kelihatan. Ini foto ini sangat terkenal karena terutama orang feminis senang sekali karena itu menunjukkan saya ini perempuan, betul-betul perempuan. Saya hamil, tapi saya juga punya kekuasaan dan saya bisa mengatur tentara. Jadi dalam keadaan hamil dia mengatur tentara. Itu kalau tidak salah kepala negara di salah satu Eropa, negara Eropa yang perempuan. Itu banyak dipakai oleh kelompok. Dia juga ini contoh lain, contoh saja di media massa bagaimana untuk menunjukkan bahwa perempuan itu tidak bisa di apa namanya dipandang remeh. Terusnya iklan lain juga menunjukkan bahwa perempuan itu sekarang itu bukan cuma yang di rumah tangga, tetapi dia adalah perempuan-perempuan yang profesional. Ada yang lain, itu lainnya. Jadi ini contoh-contoh iklan yang menunjukkan bagaimana perempuan itu ditunjukkan dia itu adalah orang-orang yang bisa bekerja seperti katanya secara profesional seperti yang lain. Terus ini yang terakhir. Ini tentang grup di Korea, grup perempuan, anak-anak perempuan. Rupanya ini yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda perempuan di Asia zaman sekarang, yaitu ada 5 karakteristik perempuan masa kini, yaitu harus smart, pinter, langsing, seksi, cepat, dan self control, bisa menguasai diri. Itu nampaknya yang menjadi apa namanya kebanggaan anak-anak muda perempuan zaman sekarang. Nah, itulah cita-cita mereka kalau mereka nanti menginjak dewasa pun akan seperti itu. Jadi ini oleh anak-anak muda. Nah, kira mungkin itu saja. Nanti silahkan bisa didiskusikan. Ada pertanyaan atau ya. Terima kasih atau tambahan. Iya, menarik sekali. Saya jadi ingat suatu ketika saya pernah main ke Gresik gitu. Di Gresik itu ada suatu kampung kolonial yang bangunan rumahnya itu masih asli, dan di sana di bagian samping dan agak ke belakang itu selalu di setiap rumah itu selalu ada pintu kecil. Nah, di setiap rumah. Padahal bentuk rumahnya itu pasti berbeda-beda, tetapi ada satu, setiap rumah ada satu ciri khusus, yaitu rumah ada pintu kecil itu. Ketika saya tanyakan ke salah satu yang pewaris rumah tua itu, mereka mengatakan bahwa pintu itu digunakan untuk perempuan gitu. Jadi perempuan itu tidak selayaknya keluar lewat dari pintu depan. Lebih-lebih ketika malam hari. Kalau mau beli, oh itu Mbak, kalau apa namanya, ibu-ibu kalau mau beli kecap, garam kalau malam seperti itu enggak pantas kalau lewat pintu depan. Jadi harus lewat pintu belakang. Saya pikir mungkin itu bisa dibilang kalau kita mendengar istilah konco winking gitu ya. Jadi perempuan tuh sekedar konco winking, teman di belakang aja gitu. Jadi secara fisikly juga sudah disediakan jalan itu. Ini kan ada beberapa rumah yang kita lihat, rumah saya sendiri waktu di Malang itu juga ada gang yang khusus memang untuk apa namanya? Keluar masuk mama lewat situ. Sebetulnya kalau bicara seperti itu ya, kalau di masyarakat Cina itu sebetulnya saya kira lebih kuat apa namanya, perempuan itu direndahkan. Kalau saya bandingkan dengan masyarakat kita di Jawa ya, itu tidak terlalu. Tapi kalau di Cina itu bahkan ada istilahnya itu, kalau seseorang itu punya anak perempuan kemudian ditanya orang, dia malu toh, anak perempuan, karena dia mengharapkan anak laki-laki. Jadi dia bilang, "Ya, anaknya apa?" "Oh, aku entuk tikus nek jero karung." Tikus nek jero karung. Itu maksudnya itu anak perempuan itu seperti merawat tikus di dalam karung. Dia itu cuma merogoti hartanya orang tuanya. Jadi itulah anak perempuan. Makanya kalau di Cina yang sekarang ada policy punya anak cuma satu, tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi aturannya tidak tahu bagaimana, tapi satu one child policy itu ya. Itu yang kebanyakan itu pengennya kalau satu itu ya laki, bukan perempuan. Jadi yang namanya digugurkan atau dibunuh anak bayi perempuan dibunuh itu banyak sekali, walaupun tidak terekam mungkin di lagi. Tetapi ketika ada konferensi tentang perempuan di Cina beberapa tahun yang lalu, itu dimunculkan masalah itu karena sudah kelewat banyak karena orang-orang ini gitu tahu, ngomong sama dukunnya, kalau nanti anak saya perempuan langsung paten, dia nggak mau karena hanya boleh punya anak sekali. Terus sebetulnya kita lebih mahal di sini ya, tidak sampai seperti itu. Tetapi itu sangat-sangat luar biasa. India juga sama. Ya. Di India perempuan itu sangat-sangat tidak berharga karena kalau suaminya itu meninggal di zaman dulu, sekarang sudah enggak. Itu yang perempuan tuh harus ikut meninggal juga. Dikubur. Nah, enak ya. Ikut meninggal. Jadi memang banyak sekali kisah-kisah zaman dulu tentang bagaimana perempuan itu hidupnya memang sangat direndahkan di dalam masyarakat. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau ada yang ditanyakan? Saya berpikir begini Bu, mungkin memang untuk kaum wanita seringkali merasa seperti teraniaya, katakanlah seperti itu. Ketika seringkali perempuan menjadi sebuah objek, apapun itu. Tetapi di lain pihak sebenarnya ada suatu dilema bahwa perempuan itu sendiri secara apa ya, naluri insting itu menikmati menjadi objek. Sebagai contoh, ya kami berdandan, ya kami mengenakan apa yang dikatakan cantik, gitu. Sehingga pada akhirnya memunculkan suatu konstruksi Bu ya, bahwa okay, yang cantik ini yang seperti ini, yang cantik seperti ini, dan mau tidak mau mengikutin ya toh. Jadi apa, enggak dipungkirin suatu ketika perempuan cantik itu yang curve, yang berisi sekali, sekarang kan bergerak menjadi yang kurus-kurus, dimana perempuan tidak menutup kemungkinan untuk diet mati-matian kan Ibu ya. Jadi untuk apa, agar bisa menjadi serupa yang diciptakan oleh masyarakat cantik itu seperti ini. Itu influence dari pengaruh dari media, enggak banyak pengaruhnya untuk membuat perempuan itu merasa bahwa, tapi media itu yang buat siapa? Yang buat ya, ya sekali lagi mungkin harapan-harapan dari buat media itu perempuan itu yang baik itu seperti ini, yang cantik itu seperti ini, dan perempuan yang mungkin tidak terlalu apa namanya gampang terpengaruh dengan media-media sekarang ya mungkin aja. Tapi betul bahwa banyak banyak juga perempuan yang justru menikmati ke apa kelemahan yang ada pada perempuan tadi itu, yaitu bahwa dia itu apa namanya kalau enggak punya suami atau enggak punya yang dia rely on yang dia jadi kalau suami istri itu kan justru istri-istri itu kadang justru senang ya, artinya daripada saya ini harus bekerja sendiri, harus mandiri, harus melakukan ini dan itu, kalau ada suami kan enak, saya tinggal bergantung kepada dia, saya tinggal terima dari dia, jadi justru dinikmati. Memang banyak apa kemungkinannya juga tidak selalu seperti itu. Tapi gambaran ini mungkin memang banyak kontroversinya, mungkin bisa diperdebatkan oleh perempuan sendiri. Oleh perempuan sendiri ya, pada khususnya gimana ketika memperjuangkan ternyata di salah satu sisi sudah menyetujui mengamininya. Bagaimana dengan persoalan banci dan tomboy? Masyarakat memandangnya tentu berbeda, Ibu ya. Saya melihat bahwa pria dengan kecenderungan melambai keperempuanannya lebih menonjol itu cenderung dianggap jadi lebih turun kualitasnya dibandingkan perempuan yang tomboy apa aktif punya sisi-sisi maskulin. Sebetulnya anu juga ya, memang betul bahwa kalau laki-laki itu modeling kayak perempuan itu di pandang rendah. Tetapi kalau masalah perempuan itu sebetulnya repot juga. Kalau perempuan itu kayak laki-laki, ya kan perempuan kok kayak laki-laki. Tapi kalau perempuan itu seperti perempuan kebanyakan, jadi perempuan itu so lemah lah. Yang kuat. Jadi serba salah. Ya, kalau dia kelihatan lemah, dia itu, ya perempuan kok lemah. Kalau dia itu mau berani, kok jadi laki-laki atau kamu itu nggak pantas. Jadi memang serba sulit. Ya, sebenarnya perempuan itu unik ya, unik. Beda tipis sama aneh lah ya. Mungkin ada sekarang dari teman-teman. Mungkin ya. Dari yang laki-laki Pak Obet Pak. Kalau saya dulu gini, komitmen ya saya bersyukurnya gini ya, apa ya, pengetahuan tentang gender itu sudah saya dapatkan waktu kuliah, terus kemudian istri saya juga dia orang psikologi, dia juga tahu tentang gender. Jadi pertama ketika kami memutuskan untuk pacaran adalah kesetaraan, termasuk juga tidak ada kekerasan. Jadi itu sudah jadi komitmen bersama. Jadi dari awal itu memang nggak ada lagi kerjaan ini punyanya laki-laki, kerjaan ini punyanya perempuan. Jadi sudah apa ya, sudah dikomitmenkan dari awal. Cuman itu kan bergantung setiap apa ya kebutuhan masing-masing orang ya. Sementara kalau saya mungkin karena ya itu karena sudah ngerti tantangannya, sekarang kan masih banyak juga yang nggak tahu gitu, sehingga khususnya saya sepakat dengan Prof. Esther, jadi untuk membicarakan anak itu selalu identiknya dengan ibu. Saya pernah punya pengalaman itu ketika anak saya itu masih kecil, sementara istri saya harus bekerja, terus kemudian otomatis karena saya yang lebih memiliki waktu yang yang luang atau bisa disetel gitu waktunya, sehingga si anak saya ketika masih bayi sering ikut saya dan terpaksa harus dititipkan karena yes kesibukan itu, tapi kita juga cari-cari itu penitipan yang layak gitulah. Nah, perjalanan antara rumah dengan penitipan itu kan lumayan jauh ya. Saya harus naik mikrolet apa istilahnya? Bimo. Saya tenteng itu si anak. Kemudian karena sudah sering ya, jamnya juga sama gitu, sehingga penumpangnya itu sudah sering lihat, hafal gitu. Pada minggu keberapa itu mulai berani untuk nanya. Saya nggak bercerita apa-apa, tetapi suatu ketika ada penumpang itu yang ngomong ke saya bahwa saya ikut prihatin bahwa bapak sudah dikira saya cerai dengan istri. Jadi mungkin ya konstruksi-konstruksi sosial itu. Iya betul. Bahwa si anak itu harus dengan ibu sehingga menjadi aneh ketika si anak itu dekat dengan ayahnya. Ya itu aja sih. Mungkin pandangan memang tantangan ya khas ya di negara-negara Asia mungkin seperti itu ya. Kalau itu pengalaman saya banyak kalau itu. Karena gini, pernah dulu kami itu bekerja di desa, satu desa gitu. Jadi kan kebanyakan tuh masih orang-orang tradisional. Tapi suami saya itu sering bantu saya sapu-sapu gitu ya. Sapu rumah karena enggak pakai pembantu ya, dan dia kadang-kadang juga sapu. Itu ya saya di dalam, misalnya saya lagi mungkin duduk mengerjakan yang lain ya, kalau saya yang nyambung itu, kalau ada tamu datang loh, duh pak kok sapu-sapu sendiri, ibunya kemana? Jadi kan apa namanya itu orang itu ngomong ya apa namanya mungkin tidak berpikir ya, jadi anu saja. Demikian juga ketika, karena begini, saya ini kan studi saya ketika sampai di S1, sebelum S1 itu saya berhenti. Karena orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal, kemudian saya berhenti. Jadi enggak, belum sampai selesai. Lalu saya pulang membantu ibu saya. Tapi setelah itu saya kemudian menikah, dan setelah menikah itu kebetulan mendapat tempat di mana saya bisa melanjutkan studi saya. Karena anak saya sudah lumayan cukup besar, jadi saya sudah, saya tak sekolah lagi di tempat itu. Kemudian saya sekolah lagi sampai selesai. Setelah selesai, kemudian kami dapat beasiswa ke luar negeri, pulang. Setelah pulang, saya dapat beasiswa lagi. Ya itu, ketika saya sendiri yang mendapat beasiswa, saya kan harus meninggalkan suami di sini. Nah itu yang saya merasa sangat-sangat merepotkan. Rasanya itu kalau orang laki mau pergi, cek gampang ya. Saya pergi ya, ya udah beres semua rumah tangga. You know? Tapi kalau saya yang mau pergi, waduh itu repot sekali. Ya. Tidak cuma repot di rumahnya, tetapi juga repot menghadapi orang. Duh bu, ibu mau kemana? Mau sekolah lagi? Mau sekolah lagi, terus nanti bapak sama siapa? Yang masakkan siapa? Aduh, saya ini sampai... Padahal kalau dia pergi ya, tidak ada orang yang tanya siapa yang mau nganter kamu atau mau apa. Ya saya kerjakan sendiri semuanya. Tapi begitu saya yang pergi, waduh, itu pertanyaan luar biasa, macam-macam. Sampai ke ibu saya sendiri. Saya bilang, "Ma, saya mau sekolah lagi." Duh, sekolah lagi. Nah, terus bojomu nek sapa? Ya, dia mah sendiri. Kan bisa apa-apa sendiri kok. Jadi, apa namanya, masih terlalu dipandang terlalu. Tidak pas gitu ya. Jadi sebenarnya patriarki itu sudah sangat mengakar ya, Bu ya. Akar kuat dan dalam. Dan celakanya ketika patriarki itu berkawinan dengan globalisasi yang Bu sebutkan tadi, kapitalisme. Ya kita lihat sendiri, lihat iklan-iklan yang Bu sebutkan tadi sebagai contoh. Kita mungkin secara tidak sadar bahwa sekarang ini apapun bisa menjadi komodifikasi ya, jadi komoditas, apapun bisa jadi produk. Jadi perempuan di apa digambarkan dalam iklan itu sebenarnya juga jadi salah satu pendidikan untuk masyarakat ya. Akhirnya pola pikir masyarakat terbentuk bahwa oh ya perempuan harusnya begini. Kalau contohnya deterjen, cuci cuci baju itu kan pasti perempuan, ibu-ibu yang ya dengan segala ya atributnya itu, itu pekerjaannya perempuan itu, cuci piring. Tapi apa seperti keluarganya Pak Obet ini kan, mungkin itu satu contoh yang kan ya, yang nggak biasa. Tapi kan berarti kan keduanya ini sudah sadar, karena menyadari akan apa namanya. Equality, egalitarian itu disadari bersama sehingga bisa mengadakan perjanjian sebelum menikah. Tapi itu jarang sih yang kayak saya pikir jarang yang ada yang seperti itu. Ada semacam perjanjian sebelum menikah seperti itu harus sama-sama ini pada status yang seimbang lah. Karena kalau misalkan yang satu lulusan S2, yang satunya misalnya cuma lulus SMP atau SMA, tidak imbang juga, itu sulit untuk pasti terjadi sering apa, sering terjadi ketimpangan ya, kesenjangan. Ini kok sudah banyak iya. Yang lainnya kalau masih mau berdiskusi. Sebenarnya saya kan baru datang terlambat ya, tapi sedikit curhat sebenarnya. Sebagai lelaki dalam kultur patriarki, kalau kita mau bicara dari sudut pandang sedikit berbeda, sebenarnya kita itu harusnya malu yang laki-laki ini kalau pakai cara pandang patriarki. Kalau orang-orang melihat, oh perempuan harus cuci-cuci, ini job desk-nya perempuan dan lain sebagainya, justru mestinya kita itu malu. Kalau perempuan aja bisa, kenapa kita nggak bisa cuci-cuci, cuci piring dan lain sebagainya? Harusnya seperti itu yang terjadi. Tapi masyarakat memang mikirnya kalau pekerjaan tersebut itu lebih rendah dikasihkan perempuan, padahal belum tentu kita bisa gitu kan. Jadi harusnya kalau sebagai laki-laki, kalau memang kan banyak orang ngomong laki sejati dan lain sebagainya itu, kalau memang kamu laki-laki bisa nggak sih seperti perempuan kayak gitu? Soalnya perempuan ini berat loh, ya seperti itulah. Yeah. Jadi ya kadang aku ya, tapi juga kenyataannya di dalam keseharian saya sendiri kalau bertemu dengan perempuan yang kebetulan mungkin mereka sendiri nggak sadar ya kalau mereka sendiri sudah dirubah pola pikirnya atau gimana kebiasaannya, itu repot untuk menanamkan pola pikiran feminis, memperjuangkan feminis di saat perempuannya sendiri sudah terbentuk pola pikirnya itu. Jadi di saat kita memperjuangkan mereka, mereka sendiri ada resisten gitu. Itu yang repot. Jadi perlu usaha dari selain dari kita laki-laki untuk menurunkan sedikit macam ya ibaratnya semacam prestisiusnya laki-laki dalam perspektifnya harus sedikit menyadari itu, melepaskan itu. Perempuan pun sendiri harus mulai bangkit dari dalamnya untuk mulai menyadarkan laki-laki kalau kamu memang benar-benar laki-laki sanggup kayak gini itu lu sing susah itu. Iya. Sayang sekali pacar saya tidak datang. Harusnya mendengar ini. Biar habis pacar acara ini ada kesepakatan. Iya. Harus sih. Iya, enggak. Sebelum melangkah lebih jauh, karena memang sedikit banyak saya merasakan bahwa harga diri laki-laki itu luar biasa tinggi. Jadi untuk tolonglah piring iki lho. Kayak gitu cuman wah itu sudah susah. Seolah-olah diinjak-injak kayak melakukan gitu. Pekerjaan rendah padahal belum tentu dia bisa cuci piring itu. Iya. Gitu loh. Dan pada akhirnya perempuan sendiri merasa berdosa akhirnya kan. Tapi sebenarnya cuma berbagi aja kok gitu loh, pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan bersama. Tapi pada akhirnya kan balik seperti ibu tadi, mau keluar aja susah, seperti ada perasaan bersalah gitu ya. Selalu seperti itu. Tapi juga enggak jarang juga di saat perempuan-perempuan itu like misalnya sudah ada pekerjaan berat gitu, mereka sendiri ngomong, "Lo kan perempuan gitu. Kamu kan laki, sana kamu angkatnya berat gitu." Nah, perempuannya sendiri juga seperti kayak gitu. Karena nah iya, saya sebutkan tadi. Jadi kalau pakai kelemahan itulah. Jadi kadang saya sendiri di lapangan gitu sama teman-teman gitu yang perempuan-perempuan itu ya, di saat kita kerja bareng gitu, dia mau, kamu kan laki, aku kan perempuan gitu. Lah ngambil apa, lah tak semprot. Kamu perempuan mau apa gitu. Kamu bisa angkat ya angkat, jangan sampai terus kamu bilang aku perempuan enggak kuat gitu. Tapi sebaliknya kita pun juga harus ada sebagai orang laki juga, walaupun kita laki sampai sebagainya. Kalau kamu bisa korak-korak, kenapa tidak korak-korak? Gitu, nggak ada perbedaan. Jadi harus ada kesadaran dari dua belah pihak. Jadi kalau di Amerika itu ya sampai ini loh. Kalau kita di jalan misalnya ketemu orang perempuan, dia kesulitan, sedang kesulitan bawa barang atau apa. Tapi jangan sampai kita minta apa, sini saya tolong ya. Bisa marah dia. Oh gitu ya, kalau ini bisa sendiri kok gitu ya. Sok kira saya tidak bisa. Hati-hati nolongi orang. Ya, tapi ada cerita sedikit kalau soal apa angkat-angkat sera ini ya, fisik ya. Saya ya kayak seperti itu, enggak usah ditolongin, saya bisa sendiri. Suatu ketika saya sakit, Ibu. Rahim saya turun. Enggak boleh angkat-angkat, Pak. Ya memang betul itu ya, apa namanya kerjasama. Nyatanya perempuan juga nggak beli, ngotot-ngotot banget. Ya, turun deh. Oke. Jadi tampaknya sudah banyak yang menikmati kameranya. Jadi sedikit banyak memang temanya memang tentang gender. Nanti ini tanggal 12, atau nanti tanggal 19 masih akan ada sharing lagi. Ini pada khususnya dari Rumah Sakit Onkologi yang concern tentang kanker payudara. Jadi ini sangat sangat menarik karena kebanyakan dideteksinya setelah stadium lanjut. Seringnya seperti itu. Karena sebetulnya kanker payudara itu kanker yang paling mudah terdeteksi awal. Karena itu bagian yang paling sensitif. Sehingga ada rasa sedikit itu rasa sudah seharusnya. Harusnya. Cuma mungkin kemungkinan itu biasa, bahasanya banyak perempuan yang khawatir, takut divonis, takut gitu ya, jadi mending nggak tahu deh gitu. Betul. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sudah bubar, makannya sudah habis. Ada sedikit apa kenangan-kenangan tukang fotonya mana? Bisa dibuka, ini dari Brangeres. Saya pernah dapat, tidak dapat, tapi ditunjukin aja, sayang sekali. Itu apa namanya, bra itu dibuat ini, dibuat tas. Oh, tas untuk pesta itu. Oh iya. Tapi tidak kelihatan. Kok susah ya? Ini dari sini, Bu. Bisa bantuin? Semuanya udah bergabung bersama. Gak tahu kok membernya malah ini. Teman-teman Brangeres bisa halo. Teman-teman Brangeres ini malah gak di sini. Ayo sini. Ya, sampai ngopi. Ya, mereka. Apa orang itu tadi